Ustaz, kalau utangnya kita buat bikin yayasan atau pesantren itu bisa dikategorikan meringan harus kita bayar? Iya, mestinya kalau utang yayasan utang umat, mestinya begitu. Saya juga sekarang punya nih utang yayasan 350 juta nih. Tapi itulah utang umat, itu bukan utang pribadi. Jadi kan kantor di MTC itu harganya berapa? 700. Saya waktu itu punya uang 300 udah di DP kan, dan langsung setelahnya DP udah menjadi sudah terbeli, bayar per bulan sekian, dan sudah saya nyatakan kepada anak-anak maklis, segera bikin. Saya bilang, ini adalah wakaf buat yayasan. Cuma kata pihak saya, pengurus harian di maklis, saya katanya, kalau sekarang atas nama wakaf, susah, harusnya gak apa-apalah wakaf secara lisan aja, tetapi masih nama Ustaz, ya gak apa-apa kalau memang begitu. Saya bilang, karena memang urusannya susah katanya. Ya baiklah, karena ini masih ada hubungan dengan masalah bank. Ya, sehingga nanti kalau sudah lunas langsung akan dibikin sertifikat wakaf langsung. Ya, saya juga berpikir kalau saya besok meninggal, apa sih gitu yang saya bawa nih? Belum sempat yang bisa diharapkan kalau meninggal, apa gitu yang bisa amal bertambah ini. Ya udah, yang segitu aja diwakafkan gitu. Tapi masih punya utang kan, memang belum. Ya, sekarang itu dibayar dari ya pemasukan sedikit-sedikit dibayar. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ada teman saya ada ini, orang tuanya meninggal, terus dia dapat wasiat. Wasiatnya begini, itu enggak tahu wasiat atau bukan. Rumah yang ini jangan dijual katanya. Jadi anak-anak itu. Nah, itu termasuk hukumnya si wasiat iya. Itu gimana? Iya. Kalau kalimat itu adalah wasiat kemaslahatan duniawi. Yang tentunya besok atau lusa bisa berubah kondisi, tentunya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dijual. Kalau sekiranya sekarang anak-anak sepakat, rumah ini kita jual, kita bikin pesantren, kan lebih maslahat itu. Mungkin orang tua berkata begitu itu dalam artian kalian harus ingat kepada orang tua, nah ini mah jangan dijual, biar bisa bertemu di sini, bisa berkumpul di sini. Tapi itu kan pikiran orang tua pada waktu itu. Mungkin kalau orang tua yang meninggal bisa bangun lagi, boleh jadi, ya rubah aja deh, gak apa-apa. Iya, karena dia kan gak tahu kondisi masa mendatang kan gitu. Itu kan bayangan pada waktu itu. Dan itu bukan wasiat yang mesti dipegang. Wasiat yang mesti dipegang terkait dengan wasiat untuk anak, artinya kalau orang tua berwasiat, ini masjid jangan sampai tidak makmur, wasiat. Ah, begitu. Ini adalah madrasah, harus dimakmurkan, harus diurus oleh kalian. Itu wasiat yang paling tepat. Bukan wasiat urusan harta, karena urusan harta sudah ada ketetapan wasiat dari Allah. Kalau buat anak-anak, atau umpamanya orang tua berkata, bapak tahu anak perempuan lebih memerlukan harta, anak laki-laki maju usahanya, bapak berwasiat laksanakan syariat Allah. Ah, itu wasiat yang paling bagus tuh. Dan silahkan nanti tolong menolong antara satu dengan yang lain. Itu wasiat yang sangat bagus. Dan kadang-kadang wasiat suka dimainin di kita. Seorang ibu sudah merasa tua, sudah sebentar lagi sudah sakit-sakitan, kemudian anak dikumpulkan. Nih, mamah membagi harta nih sebelum mati, supaya nanti pas sudah mati enggak berantem. Dibagi rata nih, buat si A segini, buat si B segini. Itu bagaimana hukumnya seperti itu? Betul itu si ibu itu memberi. Ketika pamannya sana, wah makasih mas, sekarang mau saya jual, pasti dilarang itu. Kan udah dikasihin. Enggak, jangan sekarang, nanti diambilnya setelahnya mati. Itu wasiat yang bertentangan dengan ajaran Allah. Namanya memberi tapi isinya wasiat batil itu. Namanya wasiat tapi tepat hibah. Ya disebut aja hibah. Tapi pas mau dijual enggak boleh. Lah, kenapa? Dan kalau sekiranya perkataan itu diterapkan sekarang, umpamanya kan ayah sudah tuanya, atenya ayah tuanya, si ibunya udah meninggal duluan. Sekarang umpamanya anak laki satu, perempuan satu, atau laki-laki dua, perempuan umpamanya lima. Nah, kemudian langsung berkata, harta nih bagi-bagi sekarang, sebelum meninggal, biar nanti gak rame, bagi-bagi sekarang. Sampai habis, si anak laki-laki meninggal, dua-duanya. Dia masih hidup. Maka hartanya tentunya buat istrinya, buat anaknya, dia dapat sedikit. Seperenam dia. Kemudian si perempuan sudah dapat harta, kata suaminya, yuk kita pindah deh. Saya dapat tugas yang bekerja, pindah semuanya. Akhirnya ini sama siapa dia hidup? Harta gak punya lagi. Ya, berat, jangan dianggap enteng itu. Kadang-kadang kan biasa gitu-gitu, udah bagi-bagi, tapi ternyata pas dijual mah gak boleh gitu. Itu artinya bukan hibah itu. Itu mempermainkan istilah hibah. Allah Maha tahu niat hati seorang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kan seringnya ada kejadian kasus yang misalkan yang ditambung. Dan suami orang meninggal, orang tinggal ibunya. Tapi si harta itu belum dibagi. Jadi ya, kan ada anaknya yang sudah meninggal. Gitu. Nah, kayak terus itu gimana? Betul. Sekarang terjadi begini nih. Ya, ayah dan istri, ya, suami istri, kemudian ini meninggal, punya anak laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ini si ibu ini ketika berpikir tentang harta, ibunya masih ada, nunggu mati ibu katanya ini, bicara warisan lagi. Kadang-kadang orang gak ngerti begitu kan, tersinggung si ibu. Ketika anak berbicara pembagian warisan, tersinggung si ibu. Padahal apa yang terjadi kalau sekiranya ini si ibu ini kan punya saudara, kalau punya laki-laki satu, perempuan juga ada umpamanya. Lalu ini meninggal, tinggal anak perempuan. Harta warisan si bapak dipegang oleh si ibu semuanya. Ini akan menjadi rame ini. Masalah besar. Ketika si suami juga punya saudara. Karena kalau sekiranya sekarang ini harta terolah pemanya semuanya 4M. M ini apa ya? 4 meter tanah. Iyalah. Nah, 4M pemanya kan. Dan 4M ini adalah milik si suami. Tentunya istri dapat bagian 1/8, berarti 1/2 M. Bila sudah wafat ini. Sekarang belum dibagikan. Lalu meninggallah laki-laki meninggal. Dan tinggal perempuan 3. Maka yang 4, lalu ini meninggal. Maka yang 4M ini akan dibagikan kepada perempuan 2/3, sisanya kepada saudara si ibu. Ini ngamuk nih nanti. Bisa berat gitu. Di situ suka muncul, kenapa demikian? Karena sebetulnya kan itu harta buat ini nih. Nah, karena memang tidak dibagikan cepat, bisa muncul masalah. Dan itu yang sering terjadi, tanah sengketa. Makanya dipercepat, itu lebih baik. Dan kalau ibunya masih ada, untuk saudara nantinya ketika ini, nah ini ya, saudara ibunya itu gak dapat ketika misalkan ini masih ada. Ya, sebetulnya kalau ini adalah memang milik dia semuanya, ya tentunya ini gak dapat kan. Tapi kalau karena ini adalah milik dari saudaranya ini, tiba-tiba pindah ke sini, cukup sakit itu. Tapi kalau segera dibagikan ke sini, ya, kemudian dia meninggal, ini dapat ini. Itu masalahnya. Ustaz, kalau itu kan bagian untuk di masalah sengketa di dunianya, kalau potensi syariatnya segera dibagikan tuh. Iya, Islam itu sangat memperhatikan kemaslahatan dunia akhirat. Apabila memang untuk kemaslahatan akhirat dan di dunia menimbulkan masalah, itu tidak Islami. Di Islam itu memperhatikan kemaslahatan dunia untuk akhirat. Ya, masih ada lagi tadi? Ya. Gini, Ustaz, kalau kasusnya ini, yang istri punya tanah, terus menikah kan, terus suami yang bangun rumah. Terus punya anak 5, satu laki-laki, 4 perempuan. Terus yang suami meninggal, bapaknya meninggal. Terus ya, mungkin pikiran itu yang ini, yang rumah ini dibagi rata gitu. Terus, tapi yang istri, yang ibu bilang, untuk yang rumah ini nggak usah dibagi-bagi, tapi yang nanti yang apa kan nanti berkeluarga nih anak-anak yang yang nggak mampu, yang boleh tinggal di sini, yang mampu ini misalnya mampu makan gitu harus keluar gitu gimana? Yang tepat pembagian dilakukan secara Islami. Setelahnya pembagian dilakukan, urusan teknis mengambil hartanya silahkan komunikasikan dalam keluarga. Tapi masing-masing sudah punya hak, punya pegangan. Tapi kan ini maksudnya karena tanahnya, jadi tanahnya ibu yang punya, yang bangun rumahnya, yang bapaknya itu gimana? Iya, jadi memang nilai rumah adalah milik harta warisan ya, tapi tanahnya bukan, silahkanlah diperhitungkan. Iya, tinggal begitu sebetulnya. Itu urusan teknis. Tapi yang jelas harus diperjelas dulu harga rumah berapa, harga tanah berapa. Harus diperjelas itu. Jadi kalau yang itu juga kayaknya kalau ini kan kita harus diuangkan kayaknya kalau yang seperti itu kadang-kadang. Iya, kan bisa saja diuangkan itu secara angka tanpa uangnya ada, kan bisa saja. Jadi ini rumah ini adalah milik si A umpamanya umpamanya senilai sekian, milik si B senilai sekian, kan sudah bisa begitu saja karena anaknya beda-beda laki-laki dan perempuan, sudah dibagi-bagi umpamanya secara kepemilikan. Akhirnya kata si A, udahlah uang kamu dari rumah ini saya bayar ya, kan bisa begitu tuh, dibayar-bayar-bayar sehingga menjadi milik dia, terserah itu. Tidak mesti jual keluar, kalau umpamanya di antara ahli waris yang membeli, bagus itu. Ya, Allahu a'lam. Masih ada lagi? Kalau yang namanya harta kan sampai yang kecil-kecil berarti mendetail atau gimana? Boleh kemudian bisa perabot. Itu dimusyawarahkan saja. Dimusyawarahkan apakah yang akan dibagikan ini sampai kepada masalah terkecil termasuk peci butut. Ataukah memang ini dipisahkan, ini adalah terserah siapa yang perlu. Yang akan dibagikan ini yang besar-besar namanya. Bisa begitu. Kalau ayah saya dulu pas wafat memang enggak ada harta yang bisa dibagikan. Ayah saya enggak punya. Jadi sawah enggak punya, kebun enggak punya, hanya ada rumah, dan rumah itu adalah sudah diikrarkan oleh ayah masih hidup buat ibu yang sekarang masih hidup, sehingga pas beliau wafat sudah beres, enggak ada masalah sih, habis kan dibagikan. Memang beliau begitu, tidak akan mewariskan harta tapi mewariskan ya ilmu saja gitu, memang nikmat. Ya kan, ayah saya itu termasuk yang apa istilahnya, secara ekonomi itu sangat di bawah. Beliau hanya dapat gaji PNS sebagai guru SD dan tidak punya penghasilan lain kecuali itu. Nah, sehingga pas beliau wafat itu udah aman-aman aja. Enggak ada perebutan harta warisan. Tapi ya beliau nasihatnya itu yang paling berharga. Nasihatnya dan doanya yang paling berharga. Saya kalau ingat kepada ayah itu bagaimana beliau mendidik saya, mengajar saya. Sulit saya mengikuti gaya beliau. Ketika saya masih kecil dengan kakak saya, waktu sholat tarawih itu, wah lari-lari kannya, main-main, ya anak namanya juga, mengganggu yang lain tanpa sadar. Habis sholat tarawih itu langsung dipanggil, saya dengan kakak saya Pak Saifuddin dipanggil. Beliau dengan lemah lembut bicara, sampai saya dengan kakak saya nangis tanpa dimarahi, nangis saja berdua. Padahal beliau tidak menangis, dengan lemah lembut. Ini yang sulit saya ikuti beliau, itu gaya beliau. Dan rasanya saya tidak pernah dihukum oleh saya, enggak pernah. Walaupun digini enggak pernah. Tapi gaya beliau lah, begitulah caranya. Dan itu katanya, wallahu alam, beliau berubah total seperti itu setelahnya ibu saya meninggal. Melihat saya masih kecil, nah berubah beliau. Sebelumnya sempat juga lah gitu, kayak umum lah gitu. Tapi ibu saya meninggal berarti itu manfaatnya besar sekali buat beliau bagaimana cara mendidik anak. Ya terutama melihat saya kan, saya kan ditinggal wafat oleh ibu itu masih di bawah usia 2 tahun. Masih bayi. Sehingga sampai saat ini saya belum tahu wajah ibu saya belum. Kan ada fotonya, ada di bebek, belum ada waktu itu. Belum ada Facebook waktu itu. Foto ada tapi udah rusak. Foto hitam putih. Udah rusak, udah enggak jelas wajahnya. Dan manfaatnya buat saya gitu, tidak tahu wajah beliau sangat bermakna buat masalah akidah. Karena saya tidak tahu wajah beliau sehingga saya tidak pernah mimpi ketemu beliau. Padahal saya sering mimpi ketemu ayah. Landasan akidahnya apa? Pendidikan akidahnya. Kalau sekiranya mimpi ketemu orang meninggal itu punya arti dengan hadirnya orang meninggal datang nengok gitu ya. Kenapa ibu saya enggak pernah nengok saya gitu. Saya sering mimpi ketemu ayah tapi tidak pernah mimpi ketemu ibu. Karena memang enggak ada rekaman di benak saya tentang wajah ibu. Sedangkan wajah ayah rekamannya ada. Saya sering mimpi ketemu beliau gitu tapi ketemu ibu enggak pernah. Itu bisa dipahami makanya bahwa mimpi itu tidak selalu punya makna lah. Jangan sampai bingung memikirkan mimpi. Kemarin ada seorang gadis di bawah ibunya datang ke saya. Dia sejak beberapa bulan sering mimpi buruk terus. Kata dia, harus bagaimana? Saya tanya, kok saya sering mimpi buruk? Saya bilang, ukhti itu sering mimpi buruk karena memikirkan mimpi buruk yang sebelumnya. Mimpi kemarin buruk dipikirkan, muncul lagi mimpi buruknya. Itu ada rekaman kemarin, itu muncul lagi. Itu harus bagaimana? Sudah, kita sekarang menghadap kepada Allah. Setiap mau tidur, saya bilang, berwudu, sholat. Sambil nunggu tidur, baca Quran yang hafal. Berserah diri kepada Allah, mau mimpi lagi, mau enggak, silahkan aja. Insya Allah akan tenang. Jadi sebetulnya itu adalah mimpi buruk karena memikirkan mimpi buruk itu. Dia itu nanya, apa itu gak ada yang guna-guna katanya. Jangan nuduh. Tuh bukan kemasukan jin, tuh jin lagi dituduh. Kata jin enak aja nuduh. Gak ada yang mempergunakan, yang berbuat jahat kepada kamu. Itu berbahaya itu. Dan itu begitu. Ternyata dia sering mimpi buruk itu sejak datang untuk dibekam, yang membekam meruqyah dia. Nah sejak diruqyah mimpi buruk terus. Lah kalau begitu, ini ruqyah ini gimana ya? Ruqyah itu ada syariatnya, tapi prakteknya banyak yang melanggar syariat ini. Ruqyah di kita itu. Makanya ya saya tegaskan kepada dia, sekarang sudah jangan banyak dugaan-dugaan, sebab akan semakin diperalat oleh syaitan. Ketika banyak dugaan, setan senang itu banyak dugaan seperti itu. maka langsung jadi diulang-ulang mimpi buruk terus sehingga bisa muncul tuduhan kepada siapa-siapa. Ya akhirnya itu aja. Dan saya memang punya dalil pribadi lah urusan mimpi yang tadi. Kemudian ada mimpi yang sebetulnya positif. Saya pernah mimpi meninggal, sampai dikapani, sampai dibawa ke kubur. Pas bangun, saya buka tafsir mimpi Ibnu Sirin. Di situ keterangannya, barang siapa yang mimpi meninggal sampai dikubur, berarti memang sebentar lagi meninggal gitu. Ya udah kalau gitu, kalau sekiranya ini memang benar, maka saya luruskan niat mencari ilmu. Waktu itu saya masih di luar kan. Saya mencari ilmu sekarang bukan mencari ijazah. Saya ingin husnul khotimah. Biar kalau meninggal di sini, saya dapatkan mati syahid gitu aja lah. Udah beres. Gak usah jadi pikiran kan. Udah semakin ya meningkatkan kehusyuan ibadah saja. Kapan itu saya mimpi mati itu? Itu tahun 84. Berarti udah 30 tahun sekarang. Iya, 30 tahun ternyata. Makanya ya, gak selalu punya arti lah mimpi. Yang paling berarti buat saya adalah mimpi ada yang ngetuk pintu, nah itu mah berarti. Ketuk pintu langsung bangun, alhamdulillah ada yang membangunin. Nah itu mah, itu sering itu. Saya sering terutama kalau menghadapi ujian, itu kan kalau di Mesir itu musim panas, malam itu kan susah tidur. Tidur-tidur menjelang apa sudah subuh. Kemudian sebentar lagi kan berangkat mau ujian. Ya udah. Saya tidur dulu habis subuh. Saya minta bantuan kepada tetangga. Tolong sebelah nanti jam 7 bangunin ya. Nah, udah. Itu 5 menit sebelum jam 7 ada yang ngetuk pintu, saya terbangun langsung gitu. Pas orang itu membangun, udah bangun ya? Udah, saya baru mau ngebangunin katanya. Ya udah langsung. Memang ada yang ngetuk pintu sebenarnya. Nah, itu mah mimpi itu, mimpi ada yang ngetuk pintu langsung terbangun. Bagus itu mah. Itu sering saya itu. Jadi memang ya sebelum tidur mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bangun jam sekian gitu. Tapi begitu caranya. Ya, baik. Ya, udah lewat jam 5.20 menit kita akhiri. Ini belum selesai ya bab waris ini. Masih ya, kita lanjutkanlah minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا اللهم إنا استودعناك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته